spesial untuk para panitia. Spesial buat panitia. Dan juga warga Bagorejo. Reka. Bang Elsa. Thank you. Untung Riko omong janji biaya, ngomong Riko sayang isun, nyatane Riko ninggalno.